wasallam kana yajtahid. Beliau adalah seorang yang bersungguh-sungguh, yang mana kesungguh-sungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir ma la yajtahidu fi ashril awwal aw tsani, yang beliau tidak melakukan kesungguh-sungguhan yang luar biasa itu apakah pada 10 hari pertama ataukah yang kedua, dalam artian juhud wal ijtihad yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari berlipat-lipat ganda keadaannya. Maka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin tatkala telah melewati awal-awal bulan Ramadan, mereka tidak akan keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tatkala mereka menyesal karena belum bisa memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk beramal saleh. Menyesal mengapa waktu mereka terbuang begitu saja tanpa ada faedah, tanpa ada amalan-amalan saleh, ketaatan yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mereka yang mendapatkan taufik, inayah, pertolongan semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka keadaan orang yang pertama atau golongan yang pertama yang mereka menyesal telah membuang-buang waktu-waktu mereka di bulan yang penuh dengan kemuliaan, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, maka yang wajib atas mereka adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, jangan sampai 10 hari terakhir yang ada di hadapannya kembali terulang dengan amalan-amalan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesal dari apa-apa yang telah dia lakukan. Masih ada waktu karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan saleh tergantung dari penutupnya. Maka sekarang kita belum berada di penutup dari bulan Ramadan. Masih ada 10 hari ke depan atau 11 hari ke depan. Yang insyaAllah ta'ala, tatkala seorang hamba benar-benar jujur untuk memperbaiki keadaan yang dahulu, atau 10 awal dan 10 kedua dia sia-siakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dia untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Adapun golongan yang kedua, yang mereka telah menghabiskan waktu-waktu mereka untuk amalan soleh, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu qiyamul lail, qiraatul quran, ataukah yang semisalnya dari amalan-amalan besar di bulan Ramadan ini, maka yang wajib atas mereka adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta, berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada dia, agar jangan sampai di akhir-akhir Ramadan malah dia menjadi seorang hamba yang tergelincir dari melakukan amalan ketaatan, wal'iyadzu billah. Tatkala awal dia masuk bulan Ramadan, bagus amalan-amalan soleh. Adapun khawatim yang ada pada dirinya, maka dikhawatirkan tatkala dia tidak bersyukur dan tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla akan menggantikan keadaan dia tidak seperti awal-awal dia bertemu di bulan Ramadan. Yang mana ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, keadaan umur-umur kita di dunia ini adalah hakikat dari kehidupan kita dan perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian tatkala kita menyia-nyiakan umur-umur kita, berarti kita telah menyia-nyiakan pula perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berkata al-imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, tatkala beliau membahas keadaan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dia diberi nikmat sehat, dia diberi nikmatul faragh, waktu luang, akan tetapi ada dari mereka yang memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada pula yang tidak memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tadi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, man ista'mala faraghahu wasihhatahu fi ta'atillah fahuwal maghbut. Barang siapa yang menggunakan, memanfaatkan waktu luang dan kesehatan dia dalam rangka melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwal maghbut, maka dia adalah orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ista'amalahuma fi ma'siyatillah fahuwal maghbun. Dan barang siapa yang telah memanfaatkan dua kenikmatan tadi pada kemaksiatan kepada sang khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwal maghbun, maka pada hakikatnya dia adalah seorang yang telah tertipu, seorang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-faragha ya'kubuhu syughul was-sihhata ya'kubuhu as-saqam. Karena sungguhnya waktu luang yang dia miliki tatkala tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh, maka kesibukanlah yang akan ada di hadapannya, tidak bisa lagi dia beramal soleh. Begitu pula tatkala dia tidak memanfaatkan waktu sehat, yang ada di hadapannya kelak adalah penyakit yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini adalah sunnatullah. Bertambah usia seseorang, Allah Subhanahu wa taala dengan qadrahnya, dengan kemampuan dari Allah Jalla wa ala, dengan iradah dari Allah Rabbul Alamin, menambahkan pula kepadanya penyakit. Tatkala tidak dimanfaatkan, maka kesehatan itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyakit yang mana tidak bisa lagi dia gunakan untuk beribadah, melakukan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam bab ini, yaitu agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, memiliki sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Berkata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Sesungguhnya menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, tidak memanfaatkannya untuk melakukan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ashaddu minal maut, sungguh lebih parah keadaannya daripada kematian yang akan dia dapati, kematian yang akan menjemput dia. Li'anna idha'atul waqti tatta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Karena hakikat dari seorang yang membuang-buang waktu, yang menyia-nyiakan waktu luang dia, dia telah memutuskan hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian hanya memutuskan hubungan dia dengan dunia dan penduduknya. Berbeda dengan tatkala dia menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu begitu saja tanpa melakukan amalan saleh, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa qiraatul Quran dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah dan hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi, innamal a'mal bil khawatim, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa dari bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan banyak-banyak melakukan amalan-amalan saleh, karena sungguhnya hakikat dari amalan-amalan kita adalah di akhir-akhir bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala akan habiskan sebentar lagi. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita bahas dari pembahasan risalah yang telah disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau telah membahas kemarin apa-apa yang berkaitan dengan keadaan orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok dari mereka datang kepada Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah dan mengajak diskusi dan tetap teguh di atas pendirian mereka bahwasanya sunnah tidaklah dibutuhkan karena Al-Quran sudah sangat mencukupi. Akhirnya keluarlah satu pertanyaan dan itu mematahkan apa yang mereka yakini, yang akhirnya mereka pun terdiam dan tidak bisa lagi berkutik di hadapan sang imam Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Begitu pula dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah tentang keadaan amalan zakat, yang mana merupakan amalan yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di pundak-pundak kaum muslimin, akan tetapi penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim hanyalah secara mujmal, secara global, tidak terperinci apa-apa saja harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa banyak yang harus dia keluarkan. Maka itu semua didapati di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sampai kepada penjelasan beliau tentang rincian hewan-hewan ternak. Yang mana tatkala seorang menggembala kambing atau memiliki hewan ternak dari hewan kambing, tatkala sampai 40 kambing, maka dia wajib menzakati satu ekor untuk dia berikan kepada orang-orang yang berhak, fuqara wal masakin. Begitu pula beliau jelaskan di sini mereka yang memiliki peternakan unta. Kita sampai kepada ucapan beliau, wa fil khamsi wal ishrin, seorang yang memiliki 25 ekor unta, maka yang wajib dia zakati adalah bintu makhad, unta betina yang umurnya 2 tahun. Untuk tambahan faedah bagi kita, kalau di dalam kutubul fiqih disebutkan ansibatuz zakah yang berkaitan dengan zakat ini, khususnya unta, ketika disebutkan makhad yang maknanya adalah 2 tahun, yang dimaksudkan oleh ulama ulfiqih 2 tahun di awal, dalam artian belum lengkap 2 tahun, tapi dia sudah lengkap tahun pertama, unta itu, unta betina tadi, dan masuk kepada tahun kedua. Ini yang dimaukan oleh para a'immatul fiqih. Begitu pula yang disebutkan di sini, wafis sitta wa salathin, tatkala seorang memiliki 36 ekor unta, maka yang wajib dia zakati adalah bintulabun. Bintulabun adalah unta betina yang berumur 3 tahun, tapi belum sempurna, baru masuk pada tahun ketiga. Jadi dia sempurna 1 tahun, sempurna tahun kedua, masuk tahun ketiga. Ini namanya bintulabun. Ini harus difahami, karena nanti kalau pembahasannya panjang lebar akan mendapati kebingungan perbedaan antara labun wal makhad ketika seorang wajib zakatul ibil pada hewan unta. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ah, wa hakadha baina baqi bayyana baqi, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sisa atau sebahagian lain nisbu zakatul ibil, apa-apa yang wajib dikeluarkan dari zakat unta, hewan ternak unta. Wa ma yajibu fiha, dan apa yang wajib dikeluarkan oleh mereka para peternak unta. Kama bayyana asnanal ibil alwajibatu fiha, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan umur-umur di sini yang paling penting nanti di kutubul fiqih. Asnanal ibil ini sangat berpengaruh sekali untuk pemahaman kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula umur-umur dari hewan-hewan unta tersebut yang wajib untuk dizakati. Falaula wujud as-sunnah an-nabawiyah ma arafna kaifa nuzakki. Kalaulah kita tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dari mana kita bisa mengetahui cara untuk kita berzakat? Wa in kunna arafna wujub az-zakah, walaupun kita tahu kewajiban zakat. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berzakat, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat-zakat kalian. Fil Quran, di dalam Al-Qur'anul Karim. Lakin, akan tetapi as-sunnah bayyanatil maqadir wal amwal az-zakawiyah, akan tetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan merinci berapa banyak zakat yang harus dia keluarkan dan harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Kama bayyanatis sunnah al-waqta alladhi tajibu fi, sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada kita tentang waktu yang wajib untuk dia keluarkan zakat. Seperti misalkan zakat harta, zakatul mal harus dimenuhi 2 syarat, an-nisab wal haul. Nisabnya harus sampai kepada apa yang sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan haulnya pun harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini tidak didapati dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana nisab dari zakat mal, sekedar tambahan faedah, adalah 85 gram emas atau yang setara dengan itu. Begitu pula tatkala haul, yang harus dia miliki adalah 1 tahun. Jadi tatkala seorang memiliki 85 gram emas atau yang setara dengan itu dan tersimpan di dalam perbendaharaan dia selama 1 tahun dan tidak bergerak, maka wajib dia keluarkan 2,5%. Dan ini kita dapati dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita beliau idza tajibu zakah fi malin hatta yahulu alaiha al-haul, yang mana harta-harta tersebut tidaklah wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali setelah sampai 1 tahun. Dalam artian 1 tahun penuh harta-harta tersebut barulah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Illal mu'asyirat, kecuali al-mu'asyirat. Apa yang dimaksud dari mu'asyirat? Dijelaskan oleh beliau, wahia, yang dimaksud dari al-mu'asyirat adalah al-kharijum minal ardi fatajibu fihi zakah, sesuatu yang dihasilkan oleh bumi. Apa-apa yang dihasilkan oleh bumi. Fatajibu fihi zakah idza bada'a salahuh, maka tatkala sudah datang hasil panen, sudah datang kapan dia harus dipetik hasil-hasil dari yang keluar dari bumi itu, buah-buahan kah, sayur-sayuran dan yang semisalnya, yang merupakan wajib untuk dizakati. Ada perinciannya, tidak semua apa yang keluar dari bumi itu, apa yang dihasilkan oleh bumi wajib zakat, akan tapi ada perinciannya masing-masing. Kalau sudah panen, sudah bisa dipetik, maka itulah dia wajib zakat. Jadi tidak ada yang namanya haul, tidak harus menunggu setahun. Kalau misalkan setiap 3 bulan sekali apa yang dia miliki dari hasil bumi itu panen, maka wajib untuk dia zakati. Ataukah mungkin lebih dari 1 tahun, 2 tahun misalkan. Ketika sampai nisabnya, maka wajib untuk dia zakati. Tidak ada hubungannya dengan 1 tahun. Berbeda dengan harta-harta zakat yang lainnya. Kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan keluarkanlah zakat hak dari orang fuqara, orang miskin, yawma hasadih, ketika hari panennya hasil bumi tersebut. Ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ain berkaitan dengan zakah. Beliau telah menjelaskan tentang sholat, berapa rakaat sholat tidak akan kita dapati kecuali dari sunnah Nabi, begitu pula zakat, tidak ada yang kita dapati perinciannya secara rinci, mendetail, kecuali dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau masuk ke poin yang berikutnya, wa kadzalik amarallahu jalla wa ala bi siyami ramadhan. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Wa huwa ahadu arkanil Islam, bahkan puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban dari rukun-rukun Islam. Salah satu rukun dari rukun-rukun al-Islam. Lakin akan tetapi lam yubayyin ta'ala hududas siyam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim hudud as-siyam, batasan-batasan dari seorang yang berpuasa. Wala mufsidatuh, tidak pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa-apa saja yang bisa merusak dari puasa seseorang. Wa mubtilatuh, apa-apa yang bisa membatalkan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Walal umur allati yatajannabuha shaim, dan tidak pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan oleh mereka yang berpuasa. Wa tafasil hadza kullu ja'at biha sunnah an-nabawiyah, dan rincian-rincian ini semua, pembatal-pembatal puasa yang bisa merusak puasa, yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa, amalan-amalan apa yang yogyanya dia lakukan, maka semua ini rinciannya ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah datang di dalam Al-Qur'an kecuali perintah secara global, kutiba alaikumus siyam, furidha alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Mulai kapan? Dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang tidak dijelaskan secara rinci adalah apa-apa saja yang wajib untuk dilakukan mereka yang berpuasa. Apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula kata beliau, wa kadzalikal hajj, begitu pula amalan atau ibadah haji, ila baitillahil haram, yang dilakukan menuju Ka'bah al-Musharrafah. Faqad bayyana ta'ala wujubahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang kewajiban haji. Faqal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullahil Haram, Baitullahil Atiq, man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan tersebut, melakukan ibadah tersebut. Ini ayatnya secara global, wajib kepada manusia untuk melakukan ibadah haji, pergi ke Baitullahil Haram, pergi ke Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Sekedar itu. Fadallat hadhihi al-ayah 'ala anna hajjal baiti wajib. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya seorang berhaji ke Baitullah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Lakin lam tubayyin waqtah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan kepada kita kapan waktu untuk orang berhaji. Wala kaifiyatuh, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata cara manasik dari seorang yang berhaji. Wa hadhil manasik kulluha bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma hajja bin-nasi hajjatul wada'. Dan manasik-manasik ini semua dijelaskan oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau melaksanakan haji bersama kaum muslimin, bersama sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, yang mana haji tersebut disebut dengan hajjatul wada', haji perpisahan, yang itu merupakan haji terakhir yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqal, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda pada haji tersebut, khudhu anni manasikakum, ambillah dari kalian, atau ambillah dariku, ambillah oleh kalian manasik-manasik yang telah aku lakukan. Ambillah oleh kalian manasik-manasik yang telah aku lakukan, yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam manasik al-hajj wahidan wahidan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan kepada kita tata cara berhaji, manasik haji satu persatu. Wa amara bi anna na'khudaha anhu kama rawaha lana min man syahadaha min fi'li sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang telah memerintahkan kepada kita pula agar kita mengambil apa yang datang dari sisi beliau dari tata cara manasik seorang yang melakukan ibadah haji. Dan ini merupakan perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh mereka yang berhaji. Tidak boleh mereka berhaji kecuali sesuai dengan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an cukup menjelaskan itu semua, tidak akan mereka mengetahui kapan waktu haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengantarkan mereka mungkin melakukan amalan-amalan ibadah haji tatkala di luar waktu yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ibadah haji yang tidak pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Wa kadzalik, kemudian contoh berikutnya yang disebutkan oleh beliau, amarallahu jalla wa ala biqat'i yadis sariq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong tangan seorang yang mencuri. Seorang yang mencuri hukumnya adalah dikisos. Kisos yang berupa dipotong tangannya. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Seorang yang mencuri, apakah dia dari kalangan laki-laki ataukah wanita? Faqata'u, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, potonglah tangan keduanya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara global, lagi-lagi secara mujmal. Lakin, akan tetapi, al-qat'u lahu syurut lam tudzkar fil Qur'an. Untuk seorang yang ingin memenggal atau memotong tangan sang pencuri, itu memiliki syurut. Harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Lam tudzkar fil Qur'an. Yang mana syarat-syarat ini belum disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Waja'ati sunnah bibayaniha. Dan yang datang menjelaskan persyaratan-persyaratan tersebut secara terperinci adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama bayyanat annahu la yuqta'u sariqu illa idza saraqa nisaban. Yang mana dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mencuri tidaklah dipotong tangannya kecuali barang yang dia curi itu sampai kepada nisabnya. Ya, dan nisabnya adalah wa huwa, kata beliau, rubu' dinar au thalatha dirahim. Yang kurang lebihnya adalah nisabnya seperempat dinar atau setara dengan 3 dirham. Jadi seorang yang mencuri Tatkala barang curiannya kurang dari 3 dirham atau kurang nilainya dari 1/4 dinar, maka tidak diwajibkan untuk dipotong, bahkan tidak boleh, haram. Karena dia belum memenuhi syarat. Yang mana hudud, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara global dirinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang yang mencuri di atas 1/4 dinar ataukah di atas nilai barang yang dicuri 3 dirham, maka itulah berlaku wajib untuk dia potong atau dipotong tangannya. Akan tetapi tatkala kurang dari itu, maka gugurlah kewajiban untuk dipotong tangan sang pencuri tersebut. Yang mana kurang lebihnya rubu' dinar atau salasah dirham atau 3 dirham, kalau kita setarakan dengan uang rupiah, kurang lebihnya wallahu ta'ala alam bisawab sekitar 15.000 rupiah. Jadi kalau 1 real itu atau 1 dinar itu kurang lebih 13 real Saudi. 1 dinar sama dengan 13 real Saudi. Jadi kalau 1/4 dinar atau 3 dirham setara kurang lebihnya dengan 15.000 rupiah. Tatkala ada seorang yang mencuri barang curiannya itu kurang dari 15.000, tidak wajib untuk dipotong tangannya. Ini minbab taqribul faham, untuk mendekatkan pemahaman kita. Wa illa tatkala seorang yang mencuri walaupun lebih dari 15.000, tidak wajib untuk kita potong, karena kita berada di negara kaum muslimin, di bawah pemerintahan dan penguasa yang sah, yang tidak boleh kita mendahulukan apa yang ada di sisi pemerintah kaum muslimin yang resmi tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, walam tubayyinul ayah al-yad walal mawdi' atau walal mawdi' na'am al-mawdi' alladhi taqta'u minhu al-yad. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut tidaklah menjelaskan bagian mana dari tangan yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dipotong. Fisaraqah, tatkala seorang mencuri. Lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayana hadha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ini, di bagian mana seorang itu dipotong tangannya, karena tangan panjang dari ujung kaki sampai siku ini tangan semua namanya. Di bagian mana dipotongnya? Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan di dalam Al-Qur'an, karena penyebutan perintah tersebut secara global. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan wa annaha tuqta'ul yadul yumna, dan yang dipotong sesuai dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tangan kanan. Min mufassal kaf wa yusammal ku', yaitu bagian pergelangan tangan yang disebut di dalam bahasa Arab al-ku', yaitu bagian pergelangan tangan ini, pergelangan tangan kanan ini yang wajib untuk dipotong. Ini namanya dalam bahasa Arab adalah al-ku'. Ini yang wajib dipotong, bukan bagian lebih atas atau mendekati siku. La, yang dijelaskan dan di rinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang mencuri, yang pertama harus dilihat dulu barang curiannya apakah melebihi nisab yang ada. Kalau memang na'am dia melebihi nisab yang ada barang curiannya, maka dilihat lagi bagian tangan mana yang dipotong. Tidak serta-merta tangannya kanan harus dipotong semua. Maka inilah faedah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan ini semua, merinci ini semua. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wala naqsudu huna tatabbu'u bayani sunnah lil Qur'an bistiqsa, dan bukanlah yang kita maksud dalam penjelasan-penjelasan ini menyebutkan seluruh apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim bistiqsa, secara keseluruhan. Bukan ini yang dimaukan oleh beliau. Beliau telah menjelaskan salat, zakat, puasa, haji, dan memotong tangan pencuri. Wa inna ma nadhkur amtsilah lidzalik, sekedar mengucapkan atau menyebutkan permisalan-permisalan contoh. Jadi yang diniatkan oleh beliau, yang ditujukan oleh beliau bukanlah untuk menyebutkan seluruh. Karena apa? Wa illa fa bayanu sunnah lil Qur'an katsir, karena sangat banyak sekali penjelasan sunnah, rincian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari firman-firman Allah Jalla wa Ala itu sangat banyak sekali. Jadi di sini beliau bukanlah yang diinginkan menyebutkan secara keseluruhan, karena banyak sekali, tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Di dalam risalah kecil ini, di dalam kutaib ini, beliau hanya menyebutkan minbab dalam rangka at-tamthil, mencontohkan perkara-perkara tersebut. Jadi contoh yang pertama adalah berkaitan dengan sholat, contoh yang kedua berkaitan dengan zakat, kemudian puasa, berhaji dan memotong tangan seorang sariq, pencuri. Kemudian kata beliau, hafizahullah wara'ah, selesai beliau dari memberikan contoh kepada kita dan membuka pemahaman kita bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, perintahnya adalah perintah-perintah yang mujmal, dan yang merinci itu semua adalah Al-Quranul Karim yang menjelaskan keadaan-keadaan terperinci yang dibutuhkan oleh kaum muslimin adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau hafizahullah wara'ah, wa qad amarana Allahu jalla wa ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kita senantiasa mentaati Ar-Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara anna man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Dan telah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal bahwasanya mereka yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang sangat penting sekali. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, mentaati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'ati ar-rasul imtithal ma yathbutu anhu min as-sunnah wal 'amal bidzalik. Dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imtithal ma yathbutu anhu, melaksanakan seluruh apa yang datang dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, minas sunnah, dari sunnah-sunnah beliau, wal amalu bidzalik, dan mengamalkan itu semua. Dan telah kita jelaskan pengertian sunnah secara syar'i, apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau ataukah perbuatan beliau ataukah bentuk persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah pula sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bentuk ketaatan adalah kita mengikuti apa yang ada di sisi beliau dan mengamalkan itu semua. Inilah bentuk ketaatan kita kepada Rasul yang hakikatnya bentuk ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datang kepada kalian, apa-apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fantahu, tinggalkan. Jangan sampai kita dekati. Jauh-jauh kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat dari larangan beliau alaihi salatu wassalam adalah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, hakikat dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah azza wa jalla. Dan berkali-kali di majlis saya sering ulangi, tidaklah keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali semata-mata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk perintahnya, itu hakikatnya adalah perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amara Allah tabaraka wa ta'ala bi'akhdhi kulli ma atana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bi'akhdhi kulli ma atana ar-rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dengan jelas dan dengan tegas kepada kita untuk mengambil seluruh, kul, seluruh apa-apa yang datang kepada kita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minal awamir wan nawahi wat tasyri'at, apakah itu bentuknya perintah ataukah larangan ataukah syariat-syariat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annantahi, dan perintah Allah pula untuk kita menjauhkan diri-diri kita, an kulli ma nahana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita selayaknya umat beliau atau selaku umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Wa man nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum," jika aku memerintahkan kepada kalian, diamrin dengan satu perkara. Banyak sekali perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada semua di hadapan kita. Perintah untuk memelihara janggut misalkan, perintah untuk mengangkat kain di atas mata-mata kaki kita, perintah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk bertalabul ilm, perintah untuk banyak sekali, ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin," jika aku memerintahkan kepada kalian dengan satu perkara, "fa'tu minhu mastata'tum." Kerjakanlah amalan tersebut, perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang untuk kalian lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Kalau kita amati dengan seksama, kita perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, di sana ada isyarat kecil, tipis sekali. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perintah-perintah beliau yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Fa'tu minhu mastata'tum." Kerjakanlah perkara tersebut sesuai kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk qiraatul Quran. Tidak lantas 24 jam kita pakai untuk membaca Al-Qur'anul Karim dalam rangka taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La, bukan begitu yang difahami. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Akan tapi lihatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memerintahkan untuk meninggalkan suatu perkara, meninggalkan amalan kemaksiatan, dengan jelas dan dengan tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fajtanibu, tinggalkanlah, tanpa lafaz mastata'tum, tinggalkanlah semampu kalian. La, tidak ada. Fajtanibu, tinggalkan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perkara-perkara yang aku larang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apa? Seluruh apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pasti mampu untuk kita meninggalkannya. Hanya kejujuran dan kedustaan iman kita yang menjadi tolak ukurnya. Kalau kita merasa tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kita berada di atas kedustaan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajtanibu, tinggalkan apapun yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kita bisa meninggalkannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di dalam sabdanya, fajtanibuhu mastata'tum, tinggalkanlah semampu kalian. Tidak ada sabda seperti itu. Menunjukkan kepada kita isyarat yang tipis ini, yaitu tatkala amalan-amalan paleh, amalan-amalan kejelekan, kemaksiatan kepada Allah, pasti dan pasti bisa dan mampu untuk kita tinggalkan. Takarannya adalah apakah kita jujur dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Kalau kita tidak jujur kepada iman kita kepada Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya kita telah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita lah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih yang telah saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, tidak perlu dilakukan lagi tatkala hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim tentang kesahihannya. Kemudian ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, beliau lanjutkan, hafizahullah wa ra'ah, wa ja'a amrullahi jalla wa ala bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi suwarin mutaaddidah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi suwarin mutaaddidah, dengan beberapa metode, dengan beberapa cara yang diucapkan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa metode Allah Subhanahu wa taala yang dipakai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, yang merupakan bentuk perintah Allah kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya, dalam rangka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau fataratan yakrunullahu ta'ala ta'atar rasul bita'atihi. Metode yang pertama atau cara yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan, membarengi antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada rasul dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Perintah untuk kita taat kepada Rasul dibarengi dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama atau metode yang pertama yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul atii'ullaha war rasul." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Atii'ullaha war rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dibarengi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Faqarrana ta'ata ar-rasul ma'a ta'atihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara ketaatan kita kepada Rasul dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Wa taratan, cara yang kedua. Yadhkuru Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'at ar-rasul mufridatan atau mufradatan. Mufradatan. Naam. Wa taratan yadhkuru Subhanahu wa taala ta'at ar-rasul mufradatan. Cara yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketaatan kita kepada Rasul secara khusus tanpa dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Lafaz wa may yuti'ir rasul atau may yuti'ir rasul disendirikan. Tidak seperti yang di atas tadi. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. May yuti'ir rasul disendirikan. Berbeda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di awal tadi. Yang kita sebutkan cara yang pertama, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini khusus. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Begitu pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul, sendiri disebutkan. Hendaklah kalian mendirikan salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disendirikan. Menunjukkan tentang kemuliaan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala. Begitu pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin," tidaklah kami mengutus kepada kaum-kaum, kepada umat manusia, "mir rasulin," seorang rasul pun, "illa liyuta'a bi idznillah," kecuali kewajiban kaum-kaum tadi, kewajiban hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, liyuta'a bi idznillah, mentaati rasulnya, mentaati utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikirimkan kepada mereka. Ini tiga ayat yang menunjukkan tentang metode atau cara kedua yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan atau memerintahkan kewajiban kaum muslimin, kewajiban hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dibarengi dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua disebut secara mufradah. Disebut secara terpisah, khusus ketaatan tersebut diberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua metode atau dua cara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau memasuki pembahasan yang baru, kama amara Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, dalam artian telah memerintahkan kepada kita, indan nizal, ketika kaum muslimin memiliki satu perselisihan, an narji'a ila kitabillah, untuk kita wajib kembali kepada Al-Qur'anul Karim wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam di faslin nizal, dan kembali pula kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Ini perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana apa yang ada di dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, serta taatilah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kaum muslimin di tengah-tengah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih terhadap satu perkara, farudduhu ila Allah, kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah war Rasul dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian benar-benar jujur dalam keimanan kalian kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah sesuatu yang lebih baik dan merupakan balasan atau ahsanu ta'wila apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kewajiban-kewajiban atau penjelasan, penjelasan yang terbaik. Ahsanu ta'wila adalah penjelasan yang terbaik. Maka di dalam ayat ini kita bisa melihat yang menjadi syahid adalah fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian memiliki perselisihan, farudduhu ila Allah war rasul, kembalikanlah perselisihan tersebut untuk diselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah perkara yang lebih baik dan penjelasan yang terbaik yang akan mereka dapati untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan di tengah-tengah mereka. Dan insyaallah taala akan kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam mentafsir, menjelaskan ayat ini pada pertemuan besok hari Rabu insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian kajian yang dapat kami sajikan. Tetaplah bersama kami di Radio Islam Samarinda. Surat Al-Buruj. Surat ini terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Syams. Dinamai Al-Buruj, yang artinya gugusan bintang, diambil dari perkataan Al-Buruj yang terdapat pada ayat 1 surat ini. Surat Al-Buruj mengutarakan sikap dan tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu kepada orang-orang yang mengikuti seruan Rasul dengan mengemukakan beberapa